الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari pada bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Bab man khassa bil ilm, seseorang yang menghususkan bil ilm suatu ilmu, qauman pada suatu kaum, duna qaumin tanpa kaum yang lain, karahiyata alla yafhamu, karena tidak suka atau khawatir, alla yafhamu, mereka tidak paham. Ya. Jadi maksud daripada bab ini yaitu tentang seseorang yang menyampaikan ilmu dan menghususkan ilmu itu pada sebuah kaum tanpa yang lain. Kenapa tanpa yang lain? Karena yang lain dikhawatirkan tidak memahami pembahasan tersebut. Ya. Dan ini juga mirip dengan beberapa hadis yang lalu, yaitu tentang penghususan ilmu atau menunda disampaikannya ilmu karena khawatir sama disalahpahami. Ya. Kita mungkin ingat bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kantong ilmu. Amma ahaduhuma faqad basastuhu. Adapun salah satunya sudah saya tebarkan ilmu itu, sudah saya sampaikan. Wa ammal akhar, adapun ilmu yang satu lagi, in basastuhu kuti'a hadzal hulqum. Kalau saya tebarkan ilmu yang satu ini, maka tenggorokan ini akan dipotong. Ya. Ini menunjukkan bahwa beliau menyembunyikan sebagian ilmu untuk disampaikan kepada sebagian orang ketika itu. Kenapa? Khawatir disalahpahami. Ya. Sehingga bisa menjadi mudharat. Begitu pula Al-Imam Ahmad rahimahullah di zaman itu, ketika ada orang-orang yang memberontak penguasa, Ya memang karena kondisi yang sangat genting ketika itu, beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mau menyebutkan hadis-hadis tentang al-umara, tentang para penguasa. Juga khawatir disalahpahami oleh orang-orang khawarij, sehingga dijadikan alasan untuk memberontak para penguasa. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksud oleh para ulama rahimahumullah, dan mungkin juga hal yang lain, namun maksudnya di sini terkadang orang tertentu belum perlu disampaikan kepadanya suatu ilmu, khawatir tidak paham sehingga salah paham, ya, sehingga mungkin perlu bertahap sampai kira-kira dia paham baru disampaikan kepadanya ilmu. Dalam bab ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah hadis, wa qala Aliyun haddithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbuna ayu kadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Qala Aliyun, Ali berkata, haddithu an-nasa bima ya'rifun, sampaikan kepada manusia hadis atau yakni penjelasan ilmu, bima ya'rifun, sesuatu yang mereka mengetahuinya, yakni memahaminya. Atuhibbuna ay yukadzdzaba Allah wa rasuluh, apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustakan atau tidak dipercayai? Atuhibbuna ay yukadzdzaba Allah wa rasuluh, apakah kalian suka Allah dan Rasulnya tidak dipercayai? Maknanya seperti yang tadi disebutkan, bahwa kalau disalahpahami, ilmu yang semestinya itu dipahami dengan benar, ternyata karena salah paham, Allah dan Rasulnya bisa didustakan. Tidak percaya ilmu yang disampaikan, ini ilmu Islam, tidak percaya, berarti nanti gak percaya kepada Allah. Disampaikan kepadanya hadis, tidak percaya, akhirnya Rasul yang didustakan. Kenapa tidak percaya? Karena salah paham. Kenapa salah paham? Karena memang belum sampai pemahamannya kepada ilmu tersebut. Nah, jadi di sini Ali radhiyallahu an menganjurkan agar kita menyampaikan ilmu kepada orang-orang seukuran dengan pemahaman mereka. Ya, jangan melebihi kemampuan yang mereka miliki. Hadis ini disampaikan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya di belakang, ya. Biasanya beliau menyampaikan dengan sanad dari depan, tapi beliau di sini dengan cara yang lain disampaikan sanad itu di belakang. Kata beliau, haddatsana Ubaidullah ibn Musa, haddatsana Ubaidullah ibn Musa, telah menyampaikan kepada kami Ubaidullah bin Musa, man huwa, ya, kemarin kita telah sebutkan hadis yang sebelumnya, yaitu Al-Absi laqabuhu Badam, Ubaidullah bin Musa Al-Absi, hadis yang sebelumnya persis 126, ya, Ubaidullah bin Musa Al-Absi laqabuhu Badam, thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah, an ma'ruf ibni Kharrabud. Al-Ma'ruf ibni Kharrabud. Ma'ruf ibnu Kharrabud saduqun rubbama wahim. Saduqun rubbama wahim. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibn Majah. An Abi At-Tufail. An Abi At-Tufail. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Amir ibn Wasilah. Ra'an Nabi SAW, sahabiyun, ya, beliau termasuk sahabat, bahkan beliau yang dikatakan apa? Akhiru man mata minas sahabah. Akhiru man mata minas sahabah. Sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Ya. Ini beliau siapa? Ubaidullah Amir bin Wasilah. Ya. Abu Tufail. Berapa meninggalnya kalau sahabat yang terakhir meninggal? Siapa yang ingat? Ya, mungkin ada yang ingat. Sudah kita bahas pada hadis yang dulu. Ada yang ingat? 110, ya kan? Hadis yang lalu Nabi mengatakan ara'aitakum lailatakum hadhihi. Ya. Ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sani'ati sanatan minha la yabqa min man huwa ala dhahri al-ardi ahad. Ya. Hadis yang 115. Ya. Dia mengatakan bahwa pada ujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa orang yang sekarang di muka ini seorang pun. Ya, jadi dia mengatakan ini di akhir-akhir hayat beliau, berarti tahun ke-10, ya kan, Hijriyah. Maka 100 tahun kemudian tidak akan ada yang hidup dari orang-orang yang hidup ketika itu. Ya, berarti 110, ya kan? 10 tahun ditambah 100, 110. Dan memang ini termasuk tanda-tanda kenabian. Sahabat yang paling terakhir meninggal dunia juga pada tahun 110 Hijriah. Yaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah. Ya. An Ali bin Bidalik. Dari Ali radhiyallahu anhu. Bidalika dengan itu, yakni dengan matan tersebut. Jadi ini sahabat meriwayatkan dari sahabat, ya. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Amir bin Wasilah sahabiyun rawa an Ali radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Semakna dengan ucapan Ali radhiyallahu anhu adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta muhaddithin qauman la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Ma anta muhaddithin qauman la tablughuhu 'uqulun illa kana li ma'dhihim fitnah. Artinya, tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis atau ilmu kepada suatu kaum, la tablughuhu 'uqulun, yang akan mereka tidak sampai kepadanya, yakni mereka tidak mampu memahaminya. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan terjadi pada sebagian mereka fitnah. Ya. Hadis atau asar ini riwayat Muslim, ya. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, jadi ini secara makna sama dengan ucapan Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali radhiyallahu anhu. Ya, jadi ketika seseorang menyampaikan kepada suatu kaum suatu ilmu yang mereka tidak mampu memahaminya atau belum mampu memahaminya, maka akan terjadi fitnah. Nah, kemudian berikutnya, wa qala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanbali al-ma'ruf bibni Rahuyah. Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanbali, Hanbal al-Hanbali al-ma'ruf, yang lebih dikenal dengan ibnu Rahuyah. Kalau ahli nahwu membacanya Rahawaih, kalau muhaddithun membacanya Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Baik. Nampaknya beliau di sini ada beberapa nama guru al-Imam al-Bukhari dengan nama yang sama, nasab yang sama pada nama ayahnya, Ishaq bin Ibrahim. Ada beberapa nama yang semuanya guru-guru al-Imam al-Bukhari. Namun di sini tampaknya adalah ini, ya. Melihat dari gurunya Mu'adz bin Hisham, yaitu di sini Ishaq bin Ibrahim ibn Makhlad al-Hanbali al-Ma'ruf ibni Rahuyah thiqatun hafidun mujtahidun, thiqatun hafidun mujtahidun. Ya, beliau seorang thiqah dan hafid, ya, mujtahid. Ya, al-mujtahid di sini menunjukkan beliau juga seorang yang dikenal dengan apa? Dengan fikih, dan sering kita dapati pendapat-pendapat fikih dinisbatkan kepada beliau. Ini pendapat Ahmad dan Ishaq, yakni Ishaq bin Rahuyah. Ya. Sebagian ulama hanya ma'ruf dalam jarh wa ta'dil, dalam fikih jarang sekali atau enggak pernah kita dengar. Ya, misalnya Ibnu Ma'in rahimahullah, jarang kita dengar ini dalam bab taharah seperti ini pendapat Ibnu Ma'in, enggak pernah. Tapi dalam jarh wa ta'dil beliau selalu ada, ya, ulama fil jarhi wa ta'dil. Nah, sebagian ulama yang lain dalam jarh wa ta'dil beliau ma'ruf, dikenal dalam fikih juga. Nah, seperti ini Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad di bidang jarh wa ta'dil atau bidang fikih, bidang rawi hadis, bidang fikih juga sering dikenal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Syafi'i, Malik dalam sanad hadis sering disebut, dalam fikih juga sering disebut. Naam. Qala حدث أخرج له أصحاب الكتب ستة يا أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي Mu'ad ibnu Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Distiwai, saduqun rubbama wahim, saduqun rubbama wahim. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Saduqun rubbama wahim, akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Qala haddatsani abi, Mu'ad mengatakan haddatsani abi, telah menyampaikan kepada saya ayah saya. Siapa kalau begitu ayahnya? Siapa? Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Distiwai, ya. Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Distiwai. Thiqatun thabtun, akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Distiwai thiqatun thabtun, akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Qatadah, An Qatadah huwa ibnu Di'amah As-Sadusi. Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, ya. Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi thiqatun thabtun, akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqatun thabtun, akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Qala haddathana Anas ibn Malik, qala haddathana Anas ibn Malik, Anas ibn Malik sahabiyun masyhur, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadamahu 10 sinin, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wa huwa minal muktsirin minas sahabah, dan beliau termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'ad radifuhu, ya. Mu'ad min a'yanis sahabah syahida badran. Mu'ad bin Jabal, ya, ma'ruf sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, syahida badran wa ma ba'daha, ikut perang Badar dan setelahnya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kana ilaihi muntaha fil ilm bil ahkam wal Quran, ya, kana ilaihi muntaha fil ilm bil ahkam wal Quran, yakni beliau pada ujung, ya, pada puncak dalam hal ilmu terhadap hukum-hukum syar'i dan terhadap Al-Quran. Jadi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, beliau dengan umur yang muda, dan beliau wafat pada umur yang muda juga, ya, namun ilmu beliau luar biasa, ya. Bahkan disebutkan ketika nanti di hari kiamat para ulama dikumpulkan, maka Mu'ad sudah mendahului mereka sejauh lemparan dengan batu, ya. Jadi dimanapun para ulama, Mu'ad sudah mendahului radhiyallahu an. Baik, fadal. Sebelum kita lanjutkan, fadal adzin ayyuhal muadzin. Bismillah, lanjutkan. Anas radhiyallahu anhu mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad dan Mu'ad radhiyallahu anhu radifuhu yani membonceng Nabi ya ala rahli di atas hewan kendaraannya. Qala, Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad ibn Jabal. Qala labbaika ya Rasulullah wasa'daik. Ia menjawab, labbaika ya Rasulullah wasa'daik, yani ini sambutan ya. Labbaika wasa'daik, yani sambutan terhadap panggilan di mana Nabi SAW memanggil beliau, maka beliau menyambut dengan kata-kata itu. Ya, labbaika wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, Nabi mengulang lagi, wahai Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Tiga kali, thalathan. Qala ma min ahadin. Nabi mengatakan, ma min ahadin, tidak seorang pun, yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada ilah yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, sidqan min qalbi, dengan jujur, min qalbihi, dari kalbunya. Illa harramahullahu ala nar, melainkan Allah haramkan dia atas neraka. Qala ya Rasulullah, Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas, tidakkah aku kabarkan dengan berita itu kepada manusia? Fayastabshiru, sehingga mereka merasa senang, bahagia. Qala, Nabi mengatakan, idzan yattaqilu, kalau begitu mereka akan menyandarkan kepada berita ini. Wa akhbara biha Mu'adun 'inda mautihi, dan Mu'ad mengabarkan dengan berita itu inda mautihi, saat menjelang kematiannya, ta'assuman karena takut berdosa. Ya, ta'assuman karena takut berdosa. Baik. Jadi ini hadis disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti yang kita dengar ya, dimulai dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'ad, kemudian memanggilnya dengan labbaik, dengan ya Mu'ad, sampai tiga kali, dan Mu'ad mengatakan labbaik wa sa'daik. Nah, ini apa faedahnya? Faedahnya untuk apa? Untuk menumbuhkan apa, kesiapan dan konsentrasi terhadap apa yang disampaikan. Kalau tiba-tiba disampaikan wahai Mu'ad begini dan begitu, barangkali beliau sedang kurang apa, kurang perhatian, sehingga tidak menerima ilmu dengan baik. Karena ilmu yang akan disampaikan ini sangat-sangat penting, Nabi sampai memanggilnya tiga kali, ya Mu'ad ibn Jabal, labbaik wa sa'daik. Nabi ulang lagi, ya Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Nabi ulang lagi, ya Mu'ad, labbaik wa sa'daik. Berarti ini sudah betul-betul siap menerima. Perhatian ya, tidak menoleh ke sana kemari, tidak perhatian kepada hal yang lain. Baru Nabi sampaikan berita penting itu, yaitu tidak seorang pun bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbih, tapi dengan jujur min qalbihi. Ya, illa haramallahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia atas neraka. Nah, ini kan berita besar, ya. Bahwa seorang yang syahadat dengan syahadatain, tapi dengan syarat apa? Sidqan min qalbih, betul-betul jujur dari kalbunya. Ini dengan kata lain tidak munafik. Karena seorang munafik dia akan mengatakan kata-kata dan ia akan berdusta. Tidak sama antara lahir dan batinnya. Secara lahiriah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam kalbunya menyimpan kebencian terhadap Islam, tidak beriman. Nah, ini munafik. Nah, Nabi SAW mengatakan seorang yang menyaksik bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi sidqan min qalbih, betul-betul dari kalbunya. Ya. Dia tahu, dia yakin, dia beriman, kemudian dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti Allah akan haramkan dia terhadap neraka. Ya. Tidak akan masuk neraka. Nah, ini kan berita gembira. Ya. Sepertinya mudah sekali masuk ke dalam al-jannah. Sepertinya mudah sekali selamat dari neraka, asalkan itu tadi. Maka dari itu Mu'adz radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah kuberitakan ini kepada orang-orang, fayastabsyiru, sehingga mereka merasa bahagia dan senang. Ya, Mu'adz sangat gembira, ingin menyampaikan berita gembira ini juga kepada yang lainnya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Idan yattakilu, kalau begitu mereka bisa bersandar kepada berita ini, lalu menggampangkan apa? Kewajiban-kewajiban lain. Nah, ini maksudnya khawatir salah paham. Ya, khawatir orang-orang salah paham kalau diberitakan begitu saja. Salah pahamnya bagaimana? Iya, pokoknya sudah mengucap syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya saya jujur dalam ucapan ini, saya tidak bohong, ya sudah. Enggak akan masuk neraka. Akhirnya menggampangkan salat, ya gampanglah salat. Yang penting saya sudah bersaksi dengan syahadatain. Salat terlambat juga enggak apa-apa. Keluar waktu juga enggak apa-apa. Bermaksiat, ya, mau minum khamr, mau berjudi, naudzubillah, berzina, naudzubillah, menggampangkannya. Yang penting saya sudah syahadat. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Ya, ini artinya apa? Salah paham. Ya, ini salah paham. Nah, karena dikhawatirkan salah paham, Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kamu beritakan kepada mereka berita ini, sehingga mereka akan menyepelekan. Ya, akhirnya dengan itu Mu'adz radhiyallahu anhu tidak memberitakan. Beliau sembunyikan hadis ini sampai menjelang wafatnya baru beliau sampaikan bahwa Nabi pernah bicara seperti ini. Ya, baru disampaikan sebelum beliau meninggal. Ya. Kenapa disampaikan ta'assuman? Karena takut dosa. Ya. Kalau tidak disampaikan sama sekali, beliau khawatir termasuk menyembunyikan ilmu. Jadi beliau hanya menunda penyampaian ini sampai waktu tertentu yang dirasa sudah tidak ada kesempatan lain baru beliau sampaikan. Khawatir kalau tidak akan terkena ancaman menyembunyikan ilmu. Nah, jadi ini riwayat ini sebagai dasar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa terkadang ilmu agama ini boleh ditunda penyampaiannya khawatir salah paham. Nah, ini salah satu bukti kekhawatiran salah paham. Dan memang mungkin sebagian orang akan begitu, ya. Yang penting syahadat sudah. Ya, urusan dosa, urusan apa nanti. ya, tidak akan masuk neraka kalau dia ikhlas. Nah, salah paham, karena pemahaman hadis ini enggak seperti itu. Seorang bersaksi dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ya akan selamat dari neraka. Kalau dia menyempurnakan syahadat, dua kalimat syahadat itu dalam segala amalan, ucapannya, persaksiannya, konsekuensinya, seorang bersyahadat dia harus begini, tunduk patuh kepada syariat, mengamalkan syariat dalam rangka mewujudkan kewajiban dan konsekuensi daripada la ilaha illallah, meninggalkan larangan juga dalam rangka menyempurnakan konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Kalau dia sempurna dalam mengamalkan dua kalimat syahadat, betul-betul akan selamat dari neraka dan tidak akan tersentuh neraka sama sekali. Ya. Tapi kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu, ya, misal pertama melanggar dan melakukan pembatal syahadatin, ya jelas masuk neraka. Walaupun dia mengucap syahadat, tapi setelahnya dia membatalkannya, ya masuk neraka. Atau mengucap dua kalimat syahadat tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, tidak tunduk, tidak patuh terhadap Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kebaikan, melarang keburukan, dia terus melanggar, berarti dia tidak menyempurnakan konsekuensi daripada ucapan kalimat syahadat. Yang seperti ini, ya, dia diancam untuk masuk neraka, namun tidak akan kekal di sana, ya. Jadi tidak akan tersentuh oleh neraka, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kekal di sana. Namun mungkin masuk, tapi enggak kekal. Kalau seperti ini, mungkin masuk, tapi tidak kekal. Karena Allah berfirman, apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, jadi hadis ini harus dipahami dengan benar, ya, jangan salah paham sehingga menyepelekan kewajiban-kewajiban dan menyepelekan pula bab larangan-larangan, ya. Nah, pembahasan kita adalah dalam bab tadi ilmu, bahwa terkadang boleh kita menunda penyampaiannya khawatir disalahpahami. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sementara ini yang kita kaji. Insyaallah hadis berikutnya kita baca pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.